Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fa insyaallah melanjutkan pembahasan dari Al-Mumti' fi Syarh Al-Jurumiyyah, sekarang pada pembahasan tentang al-mu'rabat, kata-kata yang di-i'rab, kata-kata yang di-i'rab, yang mengalami i'rab, mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Qala al-musannifu, berkata musannif, yakni penyusun matan al-Ajurumiyah, yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal, al-mu'rabatu qismani. Al-mu'rabat, kata-kata yang mengalami i'rab, itu ada dua macam, ada dua bagian. Kata-kata yang mengalami i'rab itu ada dua macam, dua bagian. Qismun yu'rabu bil harakati, satu bagian, satu macam itu di'i'rab dengan harokat, dengan tanda harokat. Jadi perubahan yang terjadi itu ditandai dengan harokat-harokat. Ini satu bagian demikian. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, dan satu bagian itu di'i'rab dengan huruf. Ya, di'i'rab mengalami perubahan keadaan huruf akhir itu dengan tanda huruf, dengan perubahan huruf. Ini, jadi dua bagian ini pada mu'rabat. Qismun yu'rabu bil harakat dan qismun yu'rabu bil huruf. Ada yang di-i'rab dengan harakat dan ada pula yang di-i'rab dengan huruf. Yakni tanda i'rabnya ada yang dengan harakat dan ada pula tanda i'rab itu yang dengan huruf. Ya, masing-masing akan dirinci. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka bagian atau macam yang di-i'rab dengan harokat-harokat itu ada empat jenis. Ya, bagian mu'rab, isim atau kata yang mu'rab, yang di-i'rab dengan harokat-harokat ada empat jenis. Yakni al-ismul mufradu, isim mufrad yang pertama. Wa jam'u taksiri, jama' taksir. Yang kedua, wa jam'ul mu'annafis salimu, jama' mu'annaf salim. Yang ketiga, wal fi'lul mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan fi'il mudari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Yang keempat, ini empat jenis kata-kata yang di-i'rab dengan tanda harokat. Isim mufrad, jama' taksir, jama' mu'annaf salim, dan fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Wa kulluha, semuanya ini, dari empat jenis ini, semuanya turfa'u bidhammati, dirofakkan dengan dhammah, dengan tanda dhammah, harokat ya, dirofakkan dengan dhammah. Wa tunsabu bilfathati, dinasabkan dengan fathah, dengan tanda fathah. Wa tuhfadu bil kasrati, dikhafatkan atau dijarkan dengan tanda kasrah, dengan harakat kasrah. Ya, jadi dirofakkan dengan harakat dhammah sebagai tandanya, dinasabkan dengan harakat fathah ya, sebagai tandanya, dikhafatkan atau dijarkan dengan harakat kasrah. Wa tujzamu bis sukuni, dan dijazamkan dengan sukun. Ya, pada empat jenis tadi. Ya. Kemudian ada keterangannya, wa kharaja an dzalika, dan keluar dari itu, maksudnya dari keumuman tadi ya, tadi kan dikatakan semuanya ya, kulluha, semuanya, semua dari empat macam tadi, rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, jazm dengan sukun, ini, tetapi ada yang tidak termasuk ini, wa kharaja an dzalika, keluar dari itu, tidak termasuk dari faedah umum ini, salah satu asya'a, tiga hal, yakni jam'ul mu'annafis salimu, pada jama' mu'annaf salim, yunsabu bil kasrati, dinasabkan dengan kasrah. Jadi tidak mengikuti yang umum tadi. Tadi dikatakan tunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah. Tetapi untuk jama' mu'annaf salim, ini nasabnya dengan kasrah, tidak dengan fathah. Jadi dia keluar dari kaidah yang umum tadi. Jadi itu semua kaidah umum. Kulluha tadi dan seterusnya itu secara umum. Tetapi ada yang tidak termasuk dari keumuman, yakni ini, tiga perkara ini. Yang pertama, pada jama' mu'annas salim. Nah, jama' mu'annas salim, jama' mu'annas salim ini ketika nasabnya saja yang berbeda dengan keumuman tadi. Yunsabu bil kasrati, nasab dengan kasrah. Dinasabkan dengan kasrah. Berarti apa? Rofa'nya ataupun jarnya tetap sama seperti yang umum tadi, kaidah tadi. Hanya saja ketika nasab dia berbeda dengan kasrah, tidak dengan fathah. Ya. Walismul ladzi la yansarifu. Yang kedua, pada isim yang tidak bertanwin. La yansarif, ya, tidak bertanwin. Yukhfadu bil fathati. Ini dijarkan dengan fathah. Ini keluar dari keumuman tadi. Keumuman yang empat hal tadi. Rofa dengan dhammah dan seterusnya. Nah, pada isim yang la yansarif, yang tidak bertanwin, ini ketika jar, dia dengan fathah. Tandanya dengan fathah. Kalau yang umum tadi apa? Jarnya dengan kasrah. Tetapi pada isim yang tidak tanwin, dia dijarkan dengan fathah. Ya. Pada keadaan jar saja. Berarti apa? Ketika rofa ataupun ketika nasab, tetap sama sebagaimana umumnya. Hanya berbeda ketika dijarkan. Ya. Yang ketiga, wal fi'lul mudhari'u al mu'talul akhiri, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Ya, yujzamu bihadfi akhirihi, ini dijazmkan dengan menghilangkan huruf akhir. Jadi pada keadaan jazm, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya huruf illah, ini huruf illah tersebut dihilangkan sebagai tanda jazmnya. Jadi tidak dengan sukun. Karena yang umum tadi dikatakan apa? Tujazamu bisukun. Dijazamkan dengan sukun. Tetapi pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya illah, ini jazamnya dengan menghilangkan huruf akhir atau huruf illah yang ada di akhir tersebut. Ini. Jadi kaidah umum disebutkan terlebih dahulu tadi, kulluha turfa'u bi dhammati wa tunsabu bil fathati wa tusfadu bil kasrati wa tujazamu bil sukuni. Kemudian ada tiga hal yang tidak termasuk keumuman tadi. Baik. Asyarhu, penjelasannya. Hadzal faslu, pasal ini, lahfasa fihil musannifu, ya, ini diringkaskan oleh musannif jami'a ma taqaddama fi babil alamatil i'rabi, semua yang sudah dibahas sebelumnya pada bab tanda-tanda i'rab. Jadi pembahasan di sini untuk meringkas yang disebutkan pada tanda-tanda i'rab yang sebelumnya, dan ini disusun oleh musannif, oleh Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala, ya, supaya lebih jelas, ya, supaya lebih mudah difahami insyaAllah. Faqala, lalu beliau mengatakan, al-mu'rabatu qismani, kata-kata yang di-i'rab itu ada dua macam. Qismun yu'rabu bil harakati, satu macam, satu bagian itu di-i'rab dengan harakat-harakat, yakni ad-dhammati dengan harakat dhammah, wal fathati dengan harakat fathah, wal kasrati dengan harakat kasrah, wa sukuni dan dengan sukun. Sebenarnya sukun tidak termasuk harakat, tetapi di sini diikutkan. Ya. Baik. Jadi bil harokat, ya, di sini sukun dimasukkan di sini. Tetapi sebenarnya dia tidak termasuk jenis harokat. Harokat hanya ada tiga, ya, dhammah, fathah dan kasrah. Ya, ini. Kemudian diikutkan sukun. Baik. Ini. Jadi ini satu bagian di i'rab dengan harokat-harokat ini. Wa qismun, dan satu bagian yu'rabu bil hurufi, di i'rab dengan huruf. Dengan huruf. Yakni al-wawu dengan huruf wawu, wal alifu dengan huruf alif, wal ya'u dengan huruf ya, wan nunu dengan huruf nun. Ya, satu bagian nanti di i'rab, tanda i'rabnya itu berupa huruf wawu atau alif atau ya atau nun. Ini. Ya, bisa dilihat yang kemarin pada tanda-tanda i'rab. Ataupun insya Allah nanti akan dijelaskan dirinci pembahasan di sini tentang hal ini satu persatu, ya. Baik. Wa bada'a al-musannifu bi dzikri al-mu'rabati bil harakati. Musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, beliau memulai menyebutkan al-mu'rabat bil harakat, kata-kata yang di i'rab dengan tanda harakat. Kenapa? Li'annahal aqlu, karena dia adalah asalnya. Jadi asalnya i'rab itu dengan harokat, dengan tanda harokat. Ini secara asal demikian. Sehingga disebutkan pertama kali. Ya. Nah, kemudian di sini ditunjukkan dengan tabel. Ya. Al-mu'rabatu bil harokati. Kata-kata yang di i'rab dengan harokat, dengan tanda-tanda harokat. Ada empat keadaan i'rab, ya, yang di sampingnya. Fi halati rafi, pada keadaan rafa. Fi halatin nasbi, pada keadaan nasab. Fi halatil jari, pada keadaan jar. Fi halatil jazmi, pada keadaan jazm. Pada kolom yang di sampingnya. Kemudian yang di bawahnya, jenis kata tadi yang mengalami i'rab dengan harakat. Yang pertama, al-ismul mufradu, ism mufrad. Yang kedua, jam'u taksiri, jam'u taksir. Yang ketiga, jam'ul mu'annafi, as-salimu, jam'u mu'annaf salim. Kemudian yang keempat, al-fi'lul mubari'u fi'il mubarek. Nah, pada masing-masingnya ada rinciannya. Untuk yang isim mufrad, ada dua macam. Munsarifun, munsarif, bertanwin. Bisa menerima tanwin. Dan ghairu munsarifin, ghairu munsarif, tidak bertanwin. Tidak bisa ditanwin. Pada isim mufrad, ada dua macam ini. Munsarif dan ghairu munsarif. Pada jamak taksir juga demikian. Terbagi menjadi dua, munsharif dan ghairu munsharif. Jamak taksir ada yang bertanwin, ada pula yang tidak bertanwin. Kemudian pada jamak mu'anad salim, hanya satu, artinya dia tidak terbagi. Berarti apa? Ya, jamak mu'anad salim hanya satu keadaan, bertanwin semuanya. Ya, muslimatun, mu'minatun, qanitatun, dan seterusnya. Jamak mu'anad salim semuanya bertanwin, semuanya munsharif. Sehingga tidak perlu dibagi, tidak perlu diperjelas lagi, karena semuanya munsharif. Ya, tidak ada yang ghairu munsharif pada jamak mu'annath salim. Satu keadaannya. Jadi yang dua keadaan tadi, munsharif ghairu munsharif, hanya pada isim mufrad dan jamak taksir. Itu saja. Ya. Kemudian yang fi'il mudhari', ini juga ada dua macam. Yang pertama sahih, yang kedua mu'tal. Sahihun, sahih, mu'talun, mu'tal. Ya, ini apa? Terkait dengan huruf akhir dari fi'il mudhari'. Kalau huruf akhirnya itu selain dari alif, wawu, dan ya, maka itu sahih. Sahihul akhir. Huruf akhirnya huruf sahih. Adapun mu'tal, ini huruf akhirnya huruf illah. Salah satu dari huruf-huruf illah. Ya, huruf illah ada tiga, ya. Alif, wawu, dan ya. Nah, kalau fi'il mudhari' diakhiri dengan salah satu ini, salah satu huruf ini, fi'il mudhari' diakhiri alif, atau fi'il mudhari' huruf akhirnya itu wawu, atau huruf akhirnya ya, maka ini fi'il mudhari' yang mu'tal, mu'tal akhir. Ya, tetapi kalau tidak diakhiri huruf illah, maka itu fi'il mudhari' yang sahih, sahih akhir. Jadi di sini fi'il mudhari' dilihat keadaan huruf akhirnya, apakah huruf yang sahih ataukah huruf yang mu'tal atau huruf illah. Ini, ya. Baik. Nah, kenapa itu ada pembagian tadi munsharif, ghairu munsharif ataupun yang fi'il mudhari' ada sahih ada mu'tal? Karena terkait dengan tanda i'rabnya. Pada sebagian keadaan itu berbeda. Kita lihat. Pada keadaan rafa, fi halati raf'i. Nah, di sini disebutkan, kita lihat isim mufrad munsharif ad-dhammatu dhammah. Isim mufrad ghairu munsharif dhammah. Jama' taksir munsharif ad-dhammatu dhammah. Jama' taksir ghairu munsharif dhammah. Jama' mu'annath salim dhammah. Fi'il mudhari' sahih dhammah. Fi'il mu'tal dhammah. Untuk rafa' sama semuanya dhammah. Tidak ada perbedaan pada keadaan rafa' dari empat jenis ini dengan masing-masing jenisnya. Fi halatin nasbi, pada keadaan nasab, pada isim mufrad munsharif dengan fathah, ghairu munsharif dengan fathah, sama pada isim mufrad semuanya nasab dengan fathah. Pada jamak taksir nasabnya al-fathatu pada munsharif, dan juga pada ghairu munsharif juga sama al-fathatu fathah. Jadi jamak taksir sama pada keadaan nasab semuanya fathah. Pada jamak muannats salim, nah ini yang berbeda tadi yang disebutkan ya. Ketika nasab jamak muannats salim ini dengan kasrah. Maka di situ di apa? Dibedakan dengan di blok ya. Berbeda dengan yang lainnya menunjukkan ini yang berbeda dengan yang keumuman, dengan yang asalnya. Jamak muannats salim di sini nasab dengan kasrah. Ya. Kemudian fi'il mudhari' baik yang sahih maupun yang mu'tal sama dengan fathah pada keadaan nasab. Ya. Kemudian fi halatil jari pada keadaan jar. Ini perhatikan pada isim mufrad yang munsharif dengan kasrah yang aslinya. Jar dengan kasrah untuk yang munsharif. Kalau yang ghairu munsharif dengan fathah, al-fathatu fathah. Jadi perbedaannya di sini pada keadaan jar antara yang munsharif dengan yang ghairu munsharif. Pada jamak taksir juga demikian, untuk yang munsharif kasrah, yang ghairu munsharif fathah. Jadi perbedaannya di sini pada keadaan jar yang munsharif baik pada isim mufrad maupun pada jamak taksir ini dengan tanda yang asli kasrah. Adapun ketika ghairu munsharif atau la yansharif tidak tanwin, maka ketika jar ini dengan kasrah dengan fathah. Ini yang berbeda. Ya. Kemudian yang berikutnya jamak muannats salim jarnya dengan kasrah yang aslinya. Kemudian fi'il mudhari' tidak ada jar. Jadi jar ini khusus pada isim. Fi'il tidak ada yang jar. Artinya tidak mengalami i'rab jar, sehingga di sini tidak ada. Ya, karena jar ini khusus untuk isim. Kalau rafa' dan nasab untuk isim dan untuk fi'il. Kalau jar khusus untuk isim. Nah, yang berikutnya fi halatil jazmi pada keadaan jazm. Nah, ini khusus untuk fi'il. Sehingga untuk yang isim tidak ada. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim tidak ada yang jazm karena tidak mengalami i'rab jazm. Jazm hanya khusus untuk fi'il, fi'il mudhari'. Maka di situ disebutkan pada fi'il mudhari' dalam keadaan jazm yang sahih itu tandanya dengan sukun, tanda yang asli. Adapun yang mu'tal, hatfu akhirihi, membuang, menghilangkan huruf akhirnya. Huruf illah yang di akhir itu dihilangkan pada fi'il mudhari' yang jazm. Ini. Jadi dijelaskan jenis-jenis katanya dan dengan keadaannya masing-masing, kemudian ditunjukkan tanda-tanda i'rabnya pada masing-masing jenis i'rabnya. Ini kata-kata yang di-i'rab dengan harokat. Baik. Berikutnya kita lanjutkan, kita tambah sedikit. Al-mu'rabatu bil harakati, kata-kata yang di-i'rab dengan harakat-harakat. Ini penjelasannya dari pensyarah ya. Wahiyah arba'atu anwa'in. Ini ada empat macam, empat jenis kata-kata yang di-i'rab dengan harakat. Ada empat jenis. Awalan yang pertama, al-ismul mufradu, isim mufrad. Ta'rifuhu, pengertiannya. Pengertian isim mufrad. Huwa ma laisa musannan wala majmu'an. Isim mufrad adalah isim yang bukan musanna dan juga bukan jamak. Tidak menunjukkan jumlah dua, musanna, dan juga tidak menunjukkan jumlah yang banyak, tiga, empat, dan seterusnya. Jamak. Tiga. Wala minal asma'il khamsati, dan juga tidak termasuk dari isim-isim yang lima. Abuka, ahuka, ini tidak termasuk isim mufrad dalam pembahasan ini. Terkait dengan i'rab ya, ini tidak termasuk. Ya, hukmuhu, hukumnya, hukum isim mufrad. Yurfa'u bi dhammati, dirafa'kan dengan dhammah. Wa yunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah. Wa yujaru bil kasrati, dan dijarkan dengan kasrah. Hukum asalnya demikian. Ya, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasrah. Misaluhu, contohnya, rajulun wa mu'minun wa mu'minatun. Ini isim mufrad ya, contohnya rajulun mu'minun mu'minatun. Jadi baik untuk yang mudzakkar maupun untuk yang muannas. Ya, mu'minatun muannas sama seperti ini. Fa hadzal naw'u min al asma'i, maka jenis isim ini yutliqu alaihi nahwiyyun. Ya, ini disebut oleh para ahli nahwu, diistilahkan oleh para ahli nahwu dengan al-ismul mufrada, dengan isim mufrad. Jadi jenis isim yang seperti ini disebut oleh para ahli nahwu dengan istilah isim mufrad. Ya, kenapa? Li'annahu yadullu ala wahidin aw wahidatin. Karena dia menunjukkan pada jumlah satu, wahidin, satu untuk laki-laki atau mudzakkar, aw wahidatin atau satu untuk perempuan, mu'annas. Ya, menunjukkan jumlah yang satu, baik untuk mudzakkar ataupun untuk mu'annas. Ya, ini isim mufrad. Walaysa musannan, dan tidak menunjukkan jumlah dua. Wala majmu'an, dan tidak pula jamak, banyak. Ya, tidak. Wa huwa yu'rabu bil harakati, dan dia di'rab dengan harakat-harakat, dengan tanda-tanda harakat. Nahwu, contoh. Qaulihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala. Qala rajulun, ya, di surah Ghafir ayat yang ke-28. Rajulun dijelaskan, fa rajulun ismun mufradun marfu'un. Rajulun ism mufrad marfu'. Ya, kenapa? Li'annahu fa'ilun wa 'alamatu raf'ihi adhammatu. Ya, dia marfu' karena sebagai fa'il. Kemudian tanda rafa'nya 'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adhammatu dengan dhammah. Sehingga dibaca rajulun, huruf akhirnya dengan dhammah. Dalam ayat yang lain, wa qawlihi ataqtuluna rajulan. Ya, ataqtuluna rajulan. Rajulan dalam ayat ini apa? Ismun mufradun. Ya, bentuknya adalah ism mufrad mansubun, keadaannya mansub, keadaannya nasab. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi, karena dia sebagai maf'ul bihi. Ya. Kemudian wa 'alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya itu dengan fathah. Maka dibaca rajulan ini. Contoh yang lain, wa qawlihi, ucapan Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, auhayna ila rajulin, ya, di surah Yunus, ya, di situ ayat, alamat ayatnya ditunjukkan di bawah ya. Nah di sini rajulin disebutkan, dijelaskan ismun mufradun, ism mufrad majrurun, ya, keadaannya majrur, dijarkan. Kenapa? Li'annahu sibiqa biharfi jarrin. Karena dia didahului oleh huruf jar. Ila rajulin. Ada ila. Ini huruf jar. Mendahuluinya. Maka menjadi rajulin. Majrur. Wa alamatu jarihi al-kasratu. Tanda jarnya itu dengan kasrah. Ini. Ini isim mufrad. Ya. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Tanda nasabnya dengan fathah. Dan tanda jarnya dengan kasrah. Kemudian ada sedikit faedah di bawah. Fawaidu wa tanbihatun, faedah-faedah dan peringatan. Awalan yang pertama, yu'rabul ismul mufradu bil harakatil muqaddarati. Ism mufrad, ism mufrad ini di-i'rab dengan harakat-harakat yang muqaddarah, yang ditakdirkan. Maksudnya ditakdirkan itu apa? Dia tidak tampak. Ya, tanda i'rabnya dengan harakat tetapi tidak tampak. Tidak muncul. Ya, kalau yang contoh tadi kan tampak. Dhammah, fathah, kasrah itu tampak. Rajulun, rajulan, rajulin ya. Harakatnya tampak jelas. Ya, tetapi di sana ada pula yang harakatnya itu muqaddarah, tidak tampak, ditakdirkan atau tersirat. Kapan? Idza kana mu'tallan, jika dia itu mu'tal. Maksudnya apa? Huruf akhirnya berubah huruf illah. Nahwu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, fa'alqa Musa asahu. Musa melemparkan tongkatnya. Hadis itu Musa. Ini sebagai fa'il dalam ayat ini. Apa tadi fa'il? Marfok dengan tanda dhammah. Aslinya Musa, huruf akhirnya kan alif ya. Alif huruf illah. Nah, pada alif tersebut berharakat dhammah. Karena dia sebagai fa'il. Hanya saja apa? Dhammahnya dia tidak bisa tampak. Kenapa? Karena alif tidak bisa menerima harakat. Musa alif di akhir tidak bisa menerima harakat. Sehingga tanda i'rabnya yaitu dhammah tidak bisa tampak. Sehingga dikatakan tadi muqaddarah, ditakdirkan. Musa sebenarnya dhammah tetapi tidak bisa tampak. Ya. Asahu, asa itu nasab. Ya. Dia sebagai maf'ul bih maka dia mansub. Hanya saja apa? Asa huruf akhirnya alif. Nah, pada alif itu sebenarnya apa? Karena dia mansub, maka dia fathah. Ya, apa alifnya? Dia di fathah sebenarnya, aslinya. Karena dia sebagai maf'ul bih, maka dia mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Hanya saja fathahnya dia muqaddarah, tidak bisa tampak. Kenapa? Karena berada pada alif. Alif tidak bisa menerima harakat. Alif itu selalu sukun. Harus sukun. Tidak bisa berharakat. Sehingga fathahnya sebagai tanda nasab tidak bisa tampak. Maka dikatakan yang seperti ini tadi apa? Muqaddarah. Tandanya muqaddarah. Atau harakatnya muqaddarah. Ini. Ya. Jadi ada tanda yang tampak, ada pula yang muqaddarah, yang tidak tampak. Ditakdirkan, tersirat. Ada, tetapi tidak tampak. Ya. Bukannya tidak ada, tetapi ada. Dan dengan tanda-tanda tersebut, tetapi tidak tampak. Ya, terhalang. Ini ya. Seperti gerhana itu ya. Ada, tetapi tidak tampak. Dia terhalang oleh yang lainnya. Seperti itu. Ibaratnya. Penggambarannya. Ya. Ya. Yang kedua. Yujarul ismu mufradu bil fathati. Ism mufrad itu dijarkan dengan fathah. Niyabatan anil kasrati. Sebagai ganti dari kasrah. Iza kana ghaira munsarifin. Jika dia itu ghairu munsarif, tidak bertanwin. Ism mufrad dijarkan dengan fathah. Sebagai ganti dari kasrah, jika dia tidak bertanwin. Ghairu munsarif. Walahu mawadi'u dakarnaha fi akhiril kitabi. Dan ini, dia mempunyai tempat-tempatnya yang kami sebutkan pada akhir kitab ini. Ada tempatnya. Kapan dia itu tidak tanwin, tidak bertanwin. Nanti pada akhir kitab insyaallah, ya. Minha di antaranya idza kana alaman ajamian, jika ism mufrad itu berupa alam ajam, nama ajam, nama di luar Arab. Bukan dari bahasa Arab, bukan dari bangsa Arab. Nahwu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, wa auhayna ila ibrahima. Ibrahima ini nama ajam di luar Arab, bukan dari bangsa Arab. Bangsa Arab itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Sehingga apa? Nabi Ibrahim ini bukan termasuk bangsa Arab. Beliau sesepuhnya tidak termasuk. Maka ini ajam di luar bangsa Arab. Sehingga dia ghairu munsarif, tidak bertanwin. Ghairu munsarif. Maka di sini majrur dengan fathah ila Ibrahima. Au kana alaman li mu'annatsin, atau dia berupa nama untuk mu'annas, untuk perempuan. Atau yang dianggap perempuan. Mu'annas. Nahwu misalkan dalam ayat Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Bi Bakkata, Bakkah, nama kota Makkah. Ini dianggap muannas, perempuan, maka di sini tidak tanwin. Maka dijarkan dengan fathah bi Bakkata. Baik. Ya, ini dulu penjelasannya. Insyaallah yang berikutnya nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alakum minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.